Om satu irama untuk SNP Indonesia. Makasih. Yang satu ini tergolong artis bertalenta, ya. Sudah cantik, lincah, asli kelahiran dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kota Suwir-Suwir Jemberco. Juragan tembakau Jemberco. Ada SNP Indonesia, ada Ramayana, Mike Pro Shooting, siapa dia kalau bukan Niken Ira New Parapa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lagu ini kasih anda semuanya. Terima kasih SNP Indonesia. Jemongnya dong. Terima kasih. Suasana hatiku sedang berduka gara-gara cintaku diputus dia. Sudah janji hatiku masih dapat ku tahan, tak tepuk tangannya mana dulu dong semuanya buat New Balapan.